الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين بلسان عربي مبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wonten kalau dangan dalu punika Allah subhanahu wa ta'ala tasih kepareng ganjar yuswa panjang, maringi kesarasan, nikmat ingkang kathah, kanugrahan ingkang boten sekedhik. Nggih arupi kesarasan, wekdal ingkang longgar, lan ingkang paling baken menika nikmat arupi iman lan Islam. Lan kadhasdene padatan kita sedaya insyaallah kanthi izin palilahipun Allah badhe nglajengaken malih waosan kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid. Wonten kalau dangen dalu niki kita sampun dumugi bab ingkang enggal, babul khaufi minasyirki. Bab ingkang jlentrehaken nggih raos ajrih saking tumindak syirik. Dados umat Islam, nggih kawulanipun Allah, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun dawuhi supados tansah anggadai raos ajrih. Antawisipun raos ajrih, raos kuwatos dumateng kesyirikan. Wa qawlullahi azza wa jal, lan pangandikanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Niki mapan wonten surat An-Nisa ayatipun sekawan dosa walu. Inna sa'tenane Allah, Allah iku la yaghfiru, ora maringi pangapura, an yusraka bihi, marang wong sing tumindak syirik. Wa yaghfiru, lan Allah subhanahu wa ta'ala maringi pangapura, maduna dhalika, marang dosa sa'liani syirik. Lima yasha' kanggone wong sing dikersake dening Allah. Atas menawi Allah ngersake, nggih Allah paring pangapura. Menawi Allah mboten ngersake, nggih Allah mboten paring pangapura. Niki kagem dosa sa'liani syirik. Ewan dini dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala babar blas mboten maringi pangapura. Menawi ngantos dumugi sito mboten mertobat. Waman lan sapa wonge yusyrik billah, tumindak syirik marang Allah, fakat mongko temen dheweke iku iftara wis nindakake isman azima, tumindak dosa sing paling gedhe. Niki sing ngendika sinten ingkang ngendika Allah subhanahu wa ta'ala mapanipun wonten surat An-Nisa. Yen nalika kita umat Islam sampun ngerasuk agami Islam, mitadosi Muhammad niku nabi lan utusani Allah, mitadosi Al-Quran niki sedanten pengendikanipun Allah subhanahu wa ta'ala pinangka kitab suci, nggih ketah mitadosi isine Al-Quran niku, maca Quran angen-angen sak maknane. Allah Ta'ala dawuh, Allah niku mboten maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik. Lan Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik. Kanggone wong sing dikersakake. Wa man yusyrik billah, lan sapa wong itu tumindak syirik marang Allah, faqad iftara itsman 'azima, temen dheweke wis nindakake nggih menika tumindak dosa ingkang paling ageng. Ingkang paling gede, kriminal yang paling besar. Nggih, kurang ajar sing paling kurang ajar niku nggih syirik niku. Mila Allah mboten maringi pangapura. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dene Allah, dados menawi mangke sewayah-wayah kula panjenengan sedaya nggih midhangetaken mireng maos mirsani wonten ustadz, wonten kiai, nggih wonten mubalek ingkang asring ngaturaken pepiling babakan kesyirikan niku mboten ateges dheweke serik kalih awake dhewe mboten nggih, malah-malah kiai sing asring menehi pepiling marang umat Islam supados tansah tebih saking kesyirikan, supados awake dhewe niku anggadai raos ajrih, rasa wedi marang tumindak syirik. Niku kiai sing bener niku. kiai sing tresno, sing welas asih marang umate. Nggih. Ampun malah abang kupingi nek krungu tetembungan syirik gitu. Awas lho, syirik iki dosa sing paling gede. Awas sapa wonge tumindak syirik ora bakal diapura dening Allah. Malah abang kupingi. Nggih, menika kelentu. Nggih, kebalik. Nggih. Malah-malah kiai ustad ingkang asring maosake ayat-ayat babagan tauhid, maosaken hadis-hadis babagan tauhid lan syirik niki pinangka tondo. Piyambakipun niku wong sing tresna dumateng awake dhewe, pengin nyelametake awake dhewe. Kepengin supados awake dhewe niki manembah namung dumateng Allah lan ninggalake sedanten kesyirikan. Mangke badhe pun aturaken dalil sanesipun arupi hadis ingkang kathah. Lan Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika malih wonten surat Ibrahim ayatipun 30 gangsal, nek wau surat napa An-Nisa ayatipun 28. Ayat ingkang angka kalih menika mapan wonten surat Ibrahim. Ayat 30 gangsal Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idlan nalika qala matur Ibrahimu Ibrahim iku Rabbi marang Allah Subhanahu wa taala Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim matur nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala Rabbi ja'al hadzal balada amina. Rabbi duh pangeran kula, pepunden kula, sesembahan kula, ija'al mugi paduka kersa ndadosaken hadzal balada. Nggih. Telatah niki, wewengkon niki, negari niki nggih menika kutha Mekah. Amina dados wewengkon ingkang tentrem ayem ingkang aman. Wajnub niya lan mugi paduka ya Allah kersa nebihake kula wa baniya lan anak turun kula. Tedhak turun kula. Nggih, anak putu kula. Anak budal asnam, nggih saking manembah dumateng berhala. Niki ayat nggih nerangaken kagem kita sedaya nggih ngemot pendonganipun penyuwunanipun Kanjeng Nabi Ibrahim dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mugi patuko kepareng ndadosaken kutha Mekah niki dados wewengkon ingkang aman. Wewengkon ingkang tentrem ayem. Gemah ripah loh jinawi tata tentrem titi kerto lan raharjo. Penyuwunane Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa junubni ya penyuwunan salajengipun lan mugi paduka ya Allah kersa nebihake kula wa bani ya lan anak turun kula tedhak turun kula kabeh an'budal asnama saking manembah dumateng brahala. Ya Allah ampun ngantos kula niku didadekke wong sing manembah marang brahala. Maknanipun apa? Ya Allah ampun ngantos kula niku didadekke wong sing tumindak syirik. Ini sebab dosa syirik niku dosa sing gede, sing ngedapi-dapi. Apa meleh kok awake dhewe? Kanjeng Nabi Ibrahim niku lho rumaos khawatir. Kawatos ajrih. Aja-aja ki aku sok mben sadurunge mati gejlomprong tumindak syirik. Munomuni tetembungan sing syirik. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kersa nebihake kula lan anak turun kula saking kesyirikan. Nggih. Niku benten tiyang niku nalika tauhidipun kiat, keimananipun kiat, niku malah saya ajrih tumindak syirik. Ora malah saya kementus, nggih gembleleng. Gembelengan gitu, gundul-gundul pacul. Ngendendelke dupeh wis ngaji, ngendendelke dupeh wis dadi kiai, ngendendelke dupeh wis dadi ustad, ngendendelke dupeh wis mondok lan sak piturutipun, ngendendelke anggone ngaji ngantuk tekan luar negeri mereka. Wah nek aku ya ora bakal mungkin tumindak syirik, aman ngono. Wong aku wis ngaji, aku ning sinau ning pondok puluhan tahun. Nah menika nalisir saking pitedahipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku menungso ingkang pinunjul dipun pilih dening Allah, dipun dadosaken Nabi lan Rasul. Okay. Lan piyambake pun sanes Nabi Rasul ingkang limrah. Ulul azmi minar rusul. Kanjeng Nabi Ibrahim niki kelebet Nabi ingkang pinilih. Ening ewan dini semanten piyambake pun boten rumaos aman. saking sedanten tumindak napa syirik piyambakipun tansah nyuwun ndedonga dumateng Allah supados dipun tebihaken saking tumindak kesyirikan ingkang maneka warna niku sing tetek sing bengek niku. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, saking ayat-ayat kala wau nggih kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Niki mboten saged kawula aturaken sedanten nanging kula badhe mendhet setunggal, kalih, tiga, sekawan sak cekapipun. Nggih menika napa man mata ala syirkil akbar wajabat lahun nar. Ayat ingkang angka sepindah, Allah Ta'ala mboten maringi dosa marang wong sing tumindak syirik. Niku maringi piwucal man sapa wonge mata mati. Ala syirkil akbar kanthi nggawa dosa kesyirikan, maknanipun piyambakipun sedo tumindak syirik dereng sempat mertobat dumateng Allah. Wajabat lahun nar, mesti diwenehi neraka dene Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah mboten paring pangapura marang dosa syirik niku. Angkang angka kalih man mata ala tauhid lan sapa wonge mati kanthi nggawa piwucal tauhid, nggih piwulang tauhid. Wa indahu kabair lan dheweke niku nalika sedo niku beto dosa-dosa ingkang ageng sak liyane syirik nggih. Fa maghfiratu dzunubihi tahta masyiatillah. Diapura lan botene niku gumantung kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi Allah kersa saged diapura, niku langsung mlebu swarga. Menawi Allah mboten kersa mampir neraka riyin, disiksa ngantos ical dosane nembe di angkat dipun lebetaken swarga. Ning sapa wonge mati tumindak syirik niku neraka salawas-lawase. Nauzubillahi min dzalik. Mboten wonten telasipun nauzubillahi min dzalik. Nggih, mila bapak-bapak, ibu-ibu, pengawasan saben malam Ahad niki niki mbeto irah-irahan piwulang tauhid kagem kaum muslimin niki mengkuwi gati nggih kanthi pangajab supados kaum muslimin ingkang sak menika tasih tumindak syirik niku enggal-enggal mertobat, enggal-enggal leren supados piyambakipun niku benjang mboten disiksa dening Allah. Umpama disiksa mboten langgeng sewaya-waya medal saking neraka mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning nalika kita niku mati marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Allah kanthi mbeta dosa syirik niku pun ngalamat neraka sak lawas-lawasipun. Dalile pundi sing kandha sapa kok kaya neraka iki kaya duwekmu wae. Dalile menika ayat kala wau. Ingkang dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam gadahi kewajiban maos Al-Qur'an, maca Qur'an angen-angen sak maknane, terus supados tiyang kathah niku sami midhangetaken waosan Al-Qur'an niku. Ben padha ngerti, iki lho Al-Qur'an isine ngene iki lho. Al-Qur'an paring pitutuh kagem kita sedaya. Sapa wonge mati nganti nggawa dosa syirik nganti mati durung tertobat marang Allah, nggih langgeng wonten saklebetipun neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ning nggih ayat niki nalika dipun waosaken dumateng tiang-tiang ingkang nuwun sewu dereng pinaringan hidayah, dereng diparingi hidayah dening Allah, napa melih kok namung ayat setunggal, napa melih kok namung ayat kalih. Ayat cacah sewu niku dipun waosaken enten ngarepe wong sing dereng pikantuk hidayah. Niku ayat sewu niku mental para jamaah. Ayat cacah sewu niku bakal mental. Alah kaya kowe iki wis tau wiru-wiru neraka. Padha lira ngerti mbok wis rasah kakean lambe ngoten niku. Iya Allah, lah nek rasah kakean lambe njur gunane ayat Al-Qur'an niki dipun paringake Allah dumateng Nabi Muhammad niku ajeng dinggo napa? Angger-angger enten wong maca ayat, angger-angger enten wong maca hadis kok diarani rasah kakean lambe. Ora, pripun niku? Napa awake dhewe weruh wong tumindak syirik, napa weruh bapake, weruh ibuke, weruh sedulure tumindak syirik awake dhewe kon meneng wae? Ateges awake dhewe ngerti sedulure nyemplung neraka awake dhewe meneng wae. Jenengan menawi ningali sederek panjenengan nembe tilem, nembe sare. Terus enten ula sawa gremet niku ajeng ngemplok ndase sedulure jenengan. Jenengan wis merasa kok kean lambe meneng wae. Napa ngoten? Lihat ndase sedulure jenengan dimut ula gitu. dimplok ulo niku sedulur sing mboten tresno marang sedulure. Sedulur sing tresno niku nek ningali, mirsani, mangertosi sedereke ajeng nampa bebalak bebendu. Nggih, bahaya. Niku nggih dielingke kanthi cara ingkang sae. Piwulang tauhid kagem kaum muslimin iki pinangka tandha tresno kagem kaum muslimin. Supados langkung kathah kaum muslimin ingkang enggal-enggal mertobat pinaringan hidayah dening Allah satemah sederenge sedo piyambakipun leren saking tumindak syirik. Nggih. Supados napa piyambakipun saged uwal selamat saking pasiksan geni neraka mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, swarga neraka niku kagungane Allah. Ananging Allah niku sampun maringi napa nggih? Sisik melik. Allah Subhanahu wa taala maringi rambu-rambu. Sapa wong itu mindak ngene mlebu swarga, sapa wong itu mindak ngene mlebu neraka. Rambu-rambu niku pun cetha. Nggih, wela-wela mlaha ketok mata tanpa tedeng-aling-aling dipun serat wonten kitab suci Al-Qur'an. Nggih, dipun ngendikake Kanjeng Nabi wonten hadis-hadis ingkang sahih. Kewajibane awake dhewe ngangsu kawruh ngaji sinau ayat Al-Qur'an maos hadis Kanjeng Nabi supados mangertosi endi sing bener endi sing boten bener. Boten kok malah kakehan lambe niku alhamdulillah menungso niku kabeh lambene loro, lambe dhuwur karo lambe ngisor, boten enten menungso kakehan lambe niku. Lambene akeh cenah nggih horor gitu. Niki piwucal saking ayat kala wau lan piwucal salajengipun saking ayat ingkang angka kalih antawisipun dipun sebat fadlu Makkah ala ghairiha. Kautamanipun kutha Makkah nalika dipun bandingake kalian kutha-kutha sanesipun. Lho, kautamane Makkah apa? Nabi Ibrahim sampun nate nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ndadosaken Makkah niku dados kutha ingkang aminah, nggih menika kita ingkang aman, ayom, ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi. Loh jinawi gemah ripah piye wong ning kono isine pasir karo watu. Senadyan isine pasir kalih watu, ning sekabehe woh-wohan, sekabehe panganan niku ten mriku wonten. Ngoten niku. Dados Allah Subhanahu wa taala maringi barokah saking langit lan saking bumi wonten kutha Mekah niku. Terus ayat kalau wau nalika dipun sebat dening Allah wonten ayat niku Kanjeng Nabi Ibrahim nuwun Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah pangeran kula mugi paduka kersa ndadosake Mekah niki wewengkon ingkang aman, ayom, ayem, tentrem. Iku dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Netahaken bilih Mekah niku sanes wewengkon ingkang lumrah biasa mboten. Ning piyambakipun setunggal wewengkon telatah daerah ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun piwucal salajengipun isbatun naf'id du'a. Ayat kala wau pinangka dalil bilih pendonga niku enten manfaatipun. Nek enten manfaate kena ngopo Kanjeng Nabi Ibrahim kok dadak ndonga barang. Dadi awake dhewe niki umat Islam diajari asring-asring nggih ngaturaken penyuwunan pendonga wonten ngarsanipun Allah. Nggih. Ora kok wah aku golek dhuwit ora sah ndongae rejeki ku akeh kok sebab aku pinter golek dhuwit. Nah niku wong sing gemblung ku malungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke pintere, ngendel-ndelke sugih, ngendel-ndelke derajat lan pangkate. Zaman sakniki Allah niku nek arep gawe kere mboten kurang jalaran. Nggih, corona niku barang sing raketok niku pun pinten-pinten negara niku pun ambrol. Sing maune sugih niku dados anjlok ekonomi nipun. Kathah perusahaan-perusahaan agung internasional niku njeplok. Nalika Allah Subhanahu wa taala sampun ngersakake. Bila kita sedaya pinangka umat Islam niku dipun nggih dawuh supados kathah-kathah ndonga nyuwun dumateng Allah. Allah niku nek asring disuwuni tambah seneng. Nek jenengan asring dijaluki tambah saya nesu nggih. Dijaluki kancane kowe kuwi wong urip kok menjulak njaluk-njaluk njaluke. Tanpa modal, modalmu mung dengkul ro katok ngene. Apa-apa njaluk, apa-apa njaluk. Iku nek menungsa dijaluki tambah nesu. Ananging Allah Subhanahu wa taala, Huwar Razzaqu dzul quwwatil matin. Pangeran ingkang moho maringi rejeki, niku saya disuwuni dening titahipun Allah Subhanahu wa taala saya remen. Allah remen nek enten titahe niku nyuwun dumateng Allah. Lan donga niku manfaatipun kathah. Ampun sepisan-pisan nyepelekke donga, lan donga tok ra usaha ya ora enek kasil ya padha. Usaha terus ra donga niku ya wong gemblung. Nggih, dados ayat niki pinangka keterangan pendonga niku wonten manfaatipun. Piwucal salajengipun anna as-saladini rusuli wahidun wa huwa tauhid. Pilih sedanten agaminipun para nabi lan rasul menika setunggal. Agamanipun para nabi lan rasul menika setunggal. Napa niku wa huwa tauhid nggih menika tauhid. Manembah namung dumateng Allah. Sing benten niku napane sing benten niku tata cara salatipun, tata cara syariatipun. Salate awake dhewe mbok menawi benten kalih salate Kanjeng Nabi Ibrahim. Anggenipun siam mbok menawi benten, ananging agaminipun sami napa niku tauhid nunggalake Allah Subhanahu wa taala. Islam niku namung manembah dumateng Allah ingkang Maha Tunggal. Lam yalid walam yulad. Allah mboten peputra lan ora diputrakake. Walam yakun lahu kufuwan ahad lan ora ana sawiji kang madani. Salajengipun istihbabu du'a isyakhsi lidzurriyyatihi. Dipun remeni menungso niku ndongake tedhak turune. Senadyan awake dhewe niku dereng gadah putu, dereng gadah buyut, nggih asring-asring merehatinke anak putune para jamaah. Kanti cara pripun donga ya Allah mugi-mugi paduka ndadosaken kula niki lan anak putu kula kabeh tiyang-tiyang ingkang tansah nindakake salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ngaten niku. Ya Allah mugi paduka ndadosake kula anak turun kula wong-wong sing tansah nindakake salat. Lan pendonga sanesipun ndongaaken kesaenan dumateng anak putu. Mboten kok merihatinke anak putu ning carane nalisir saking syariat. Kula niku nate anggadahi napa nggih? Anggadahi lelakon. Lelakon niku rada kurang becik. Nggih. Pripun lelakon kula niku bibar pengajian, nah mboten kelentu niku kula saking pengaosan mandap saking perengane Gunung Merapi. Dados pengaosan ten ereng-ereng Gunung Merapi tebih mriku. Piyambakan nggih. Nitih gagak rimang kula niku terus mantuk niku ndalu-ndalu ajeng mlebeten setunggal desa iku ten nggih sawah-sawah niku niku pun ten desa kula ten sawah-sawah peteng to nggih mboten enten lampu nih. Lah kok enten gen ngisor wit niku enten kula ningali niku ibu-ibu ning rambutnya niku diore di rambutnya niku rewo-rewo. Tenggen petengan mboten enten lampune. Nggih kula kok kadohan mak printing iki apa iki kok bengi-bengi meh tengah wengi niku. Meh tengah wengi kok aning wong wedok rambuté diore rewo-rewo. Nggih nek wong biyen mbok menawi mastane kaya wewe napa-napa. Kula niku aruh-aruh. Budhe kendel mawon mboten semawur. Wah, kula ya saya printang-printing to ki apa iki mawi. Terus kula maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lan salajengipun mboten kula gagas. Mantuk tekan ngomah. Mantuk tekan ngomah niku bareng pun padang niku kula taken kalih omah sing cerak kebon mriku. Nggih Pakde. Wau dalu ki kula weruh enten ibu-ibu rambutnya diure tenggen petengan ngisor wit nih. Kula ruwini kandel mawon. Niku nopo keluargane jenengan enten sing metu membengi. Ora eneng ki le. Ning yo coba tak takoni sik. Bareng teko niku jarene, "Hooh, kuwi membengi aku," ngoten niku. Lah kula teko lan jenengane kok bengi-bengi rambutnya direwo ning ngisor wit enten nopo aku ngono. Ha jenenge wae mriatinke anak putu, ngoten niku. Dadi carane mriatinke anak putu niku mboten ngoten niku carane. Ha nek carane ngoten niku jenengan malah medeni wong. Sing ra ngertine nek ndarani wewe gombel gitu. Bengi-bengi rambuté diure ten ngisor wit. peteng-peteng dirui meneng gae jare meriatin ki anak putu. Meriatin ki anak putu Islam sampun maringi piwucal, carane pripun? Asring-asring donga. Kados Nabi Ibrahim, wajnubni ya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, mugi paduka kersa nebihake kula anak turun kula saking manembah dumateng berhala. Ampun nganti kula lan anak putu kula tumindak syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang gadahi putra wayah nggih, kepengin anake dadi wong sing mituhu saleh-saleha, niku ndongake. Wiwit dereng duwe putu niku pun ndongake. Wiwit jenengan dereng kagungan putra niku ndonga, ya Allah, panjenengan paringi kula anak-anak ingkang saleh-saleha. Ya Allah, kula lan anak turun kula panjenengan dadosaken min ahlil jannah. Mlebu swarga panjenengan, ya Allah. Ngaten niku. Asring. Nggih, menika hukumipun sunnah. Salajengipun tahrimu ibadatil asnam, haram hukumipun manembah dumateng berhala. Iku ayat nggih kalih ingkang saged kita waosaken, salajengipun kita badhe maos hadis. Wa fil hadisi lan saking wontipun sebat wonten salebetipun hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu. Perkara sing paling ingsun kawatirake tumrape sira kabeh, para sahabat. Asyirkul asghoru. Iku tumindak syirik sing cilik, tumindak syirik sing cilik, para sahabat. Ana perkara sing paling nggawe aku dadi sumelang. Aku sumelang nek sira kabeh bakal ketaman perkara iki. Ya kuwi syirik sing cilik. Fasu'ila anhu, banjur Kanjeng Nabi dipun takeni dening para sahabat. Syirik cilik niku sing pripun Kanjeng Nabi? Faqala riya, syirik cilik iku sing diarani ar-riya, ngoten niku. Rawahu Ahmad fil Musnad, menika hadis riwayat Ahmad wonten salebetipun Al-Musnad nggih, wa Tabarani lan Imam Tabarani fil Kabir. Semanten ugi para ulama sanesipun lan hadis menika dipun sahihaken dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wonten salebetipun kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomoripun 1051. Dados cekak cekakipun cariyos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate nalika nembe pilenggahan sesarengan kalian para sekabat, Kanjeng Nabi dawuh, para sahabatku kabeh, Abu Bakar, Umar, para sahabatku kabeh, penderek-penderekku kabeh. Ana perkara siji, aku kuwi tansah sumelang nek perkara iki ngantek nemplek marang sira kabeh. Ya kuwi syirik sing cilik. Napa niku syirik cilik? Nggih menika riya. Riya niku napa? Dipun sebat wonten mriki. Huwa mura'atul ghairi bi'amalil khairi. Mura'atul ghairi, pamer marang wali, wong liya, bi amalil khairi kanthi nindakake amal-amal kebajikan. Dados anggone nindakake amal kebajikan iku mboten karana Allah. Ning karana supaya dheweke niku diparingi pangalembana dening menungsa, supaya dialem. Nek cara Jawa aleman niku. Wong aleman niku mapan enten nggene ati. Blegeri niku salat. Nggih, secara kasat mata, secara visual dheweke salat. Ning atine niku niate salat supaya dialembana dening menungsa. Kalladzi kaya dene yuhassinu salata, wong sing ngapik-ngapikake anggone salat min ajlin nas, supaya dialembana dening menungsa. Niku dipun arani napa? Riya utawa pamer ngoten niku. Niku nabi paling ajrih. Nggih, nabi paling ajrih menawa para sahabat niki tumindak syirik ingkang alit kalawa ingkang dipun wastani napa? Ar-riya. Wonten pinten-pinten kesaenan ingkang saged dipun pendet saking hadis kalawa sepindah hirsur rasul ala ummati. Napa nggih? Tresnane Kanjeng Nabi, semangatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng umatipun. Ngantos perkara sing cilik-cilik niku Nabi perhatian, nggih. Napa cara jawane perhatian niku napa nggih? Kula ajeng matur kok ora dikesupen niki. Intine Nabi niku gemati. Hirsur Rasul ala ummati, gematine Kanjeng Nabi marang umate. Dadi Nabi niku gemati kali awake dhewe. Umat Islam, aku ki wedi. Nek kowe bodho tumindak syirik. Kula aturi menggalih kanthi saestu para jamaah. Pripun anggone menggalih dipun sebat dening Syekh Saleh Al Fauzan. Wonten kitab I'anatul Mustafid. Ar-Rasulu Kanjeng Rasul niku wonten hadis kala wau sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu li Abi Bakrin. Kanjeng Rasul niku ngendika marang Abu Bakar. Wa Umar ngendika marang Umar bin Khattab. Wa lisadatil muhajirin wal ansar. Lan matur marang para punggawane kaum muhajirin lan ansar. Nggih, penggede-penggedene kaum muhajirin lan ansar. Alladzina balagul qimmata fit tauhid. Kamangka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, para kaum Ansor, kaum Muhajirin, niku sahabat Nabi sing pinilih pinunjul piyambakipun sampun mapan wonten pucuke tauhid. Tauhidipun paling jos gandos kotos-kotos. Ini para sahabat niku. Wal iman lan para sahabat niku sampun dumugi pucuke keimanan. Wal jihad fi sabilillah, para sahabat niku sampun dumugi pucuke jihad. Ampun panjenengan niku rumaos mamang-mamang ragu-ragu kalian pengorbananipun para sahabat. Perjuanganipun para sahabat. Anggone jihad niku pun mboten ketung melih para sahabat niku. Anggone dakwah, anggone infak, anggone sedekah mboten ketung, mboten sagup awake dhewe badhe madani keimananipun para sahabat. Wa ma'a hadza ewan dene semanten ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya khafu alaihim. Ewan dene semanten Kanjeng Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam niku rumaos sumelang marang para sahabat aja-aja gek kowe kudu tumindak syirik. Faman ya'man ba'da haula. Nek para sahabat we Kanjeng Nabi sumelang napa melih awake dewe niki mila nek enten le matur atau ketira kanggone wong sing bodho sing ora ngerti nek awake dhewe wis ngaji niki aja ngrembug tauhid wae ngrembug liyane wae nek awake dhewe kan tauhid wis aman nggih niku wong weng niku nggih wong ora waras sebab napa Nabi Ibrahim mboten rumaos aman kalih kesyirikan Abu Bakar Umar Utsman Ali kaum muhajirin, kaum ansor. Niku mboten rumaos aman. Tansah khawatir, tansah ajrih. Saking tumindak kesyirikan. Dadi nek dielingke. Niku nggih malah matur nuwun. Abu Bakar kali Umar niku rak para sahabat sing paling pinunjul. Lengke ewan dene sematan tansah dielingke. Aku sumelang nek sira kabeh nganti tumindak syirik. Sing cilik mawan sumelang. Napa meneh sing? Ingkang ageng. Luweh sumelang melih. Lah kok enten wong jaman sakniki ngaku umatin Nabi Muhammad dipun waosaken ayat babakan kesyirikan malah muring-muring. Ha berarti kowe nuduh aku syirik. Ha berarti swargane ndekmu dhewe. Ha berarti aku neraka. Swarga gur ndekmu dhewe kelompokmu dhewe. Malah nesu. Mboten. Abu Bakar, Umar, Utsman nggih tansah nyinaoni babakan tauhid niku. Tansah dielingke terus niki babakan masalah tauhid lan kesyirikan. Mila hadis niki dipun serat wonten sak ngandhapipun bab judule Babul Khaufi Minasyirik. Bab nggih supados awake dhewe niku tansah sumelang, tansah ajrih saking tumindak kesyirikan, mboten pareng nggadahi rasa aman. Ajrih ya Allah, ampun ngantos kula niku tumindak syirik ya Allah. Dadi nek enten perkara-perkara sing kira-kira iso marake syirik enggal-enggal mlayu ngadoh. Enggal-enggal dibuat. Ora kok malah nesu muring-muring. Nggih, ora kok malah ngandane kancane, "Alah kaya kowe iki wis tau ngerti ya ngerti ya neraka rasah kakean lambe." Mboten ngoten niku. Nggih. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih prayoginipun tansah ajrih saking tumindak syirik. Nggih, kula nggih admin Klaten mengaji, nggih para jamaah ingkang mirsani pengajian wonten kalodhangan dalu sedanten anggadhahi kewajiban sinau tauhid lan rumaos ajrih dumateng sedanten napa niki kesyirikan. Salajengipun piwucal ingkang sanget kapendhet, taksimu syirki ila akbar wa asghar. Syirik niku dipun perang dados kalih, wonten syirik ingkang ageng, wonten syirik ingkang alit. Nggih, syirik ingkang ageng dipun wastani syirik akbar, syirik ingkang alit dipun wastani syirik asghar. Syirik akbar niku marake murtad nan neraka sak lawas-lawasipun, ewon dene syirik cilik niku mboten marake murtad, umpama mlebu neraka mboten awet. Dadi mboten sekabeh tetembungan syirik niku maknanipun murtad mboten. Mboten sekabeh tetembungan syirik maknane kafir musyrik mboten. Sing dadosake murtad menika kafir napa niki kesyirikan ingkang akbar. Syirik ingkang gedhe. Ewon dene wong salat seneng pamer niku syirik. Niku syirik ingkang alit. Mboten marake murtad. Nggih, semanten ugi nek enten tetembungan sapa wong sing ora baiat marang pemimpin, nggih, dhewe mati jahiliyah niku mboten berarti kok mati kafir mboten. Nek enten tiyang sing kandha, kowe nek ora baiat berarti kowe urung dadi wong Islam, berarti kowe kafir. Lah niku wong sing mboten mangertosi perangane syirik. Kesyirikan niku diperang dening Allah, diperang dening Kanjeng Nabi dados kalih. Wonten syirik ingkang gedhe, wonten syirik ingkang cilik, wonten ingkang ageng, wonten ingkang alit. Nek mboten mangertosi taken dumateng para ulama, mboten maca ayat siji hadis siji kanggo meden-medeni kancane. Nggih, menika mboten dipun keparengaken. Salisan ingkang angka 3, i'tibaru riya' minasyirki. Hadis kalau pinangka dalil, bilih tumindak riak niku kelebu tumindak syirik. Ning syirik ingkang alit kalau wawu. Rabian wujubu su'ali ahli ilmi amma khafiyah hukmuh. Wujubu wajib hukumipun. Su'al taken. Nggih. Nyuwun pirsa. Ahli ilmi marang para kiai, para ulama. Amma khafiyah hukmuhu marang babakan perkara ingkang dereng dipun mangertosi hukumipun. Nggih, perkawis-perkawis agami sing dereng mangertos niku nek dereng mangertos taken sowan kalih kiai, sowan kalih ustad. Assalamualaikum kiai, pindah sowan kula mriki silaturahim, jangkep engko kalihipun kula badhe nyuwun pirsa babakan niki niki niki niki niki. Ngoten niku semanten niki para sahabat dereng mangertosi syirik sing cilik niku, syirik ingkang alit niku ingkang kados pundi Kanjeng Nabi? Faqala riya, Kanjeng Nabi dawuh, syirik sing cilik kuwi riya. Wong nindakake amal soleh ning senengane pamer iku dadi syirik cilik. Nggih, salah sekabehi perkawis agami, nggih mboten ming perkara agama, nggih kelebu perkara kadonyan barang niku nek mboten ngerti nggih takon. Arep ngurupke lampu nyambung kabel niku takon riyen ora kok meng waton demok kabel niku kesetrum ne mendat mengke. Semanten ugi menehi jeneng marang anak. Nek mboten mangertosi basa Arab nggih ampun nggih jijal-jijal nggih. Pokoke mereme mbuka Al-Qur'an nyuding ngene entuk apa ya kuwi jenenge anakku barang nyuding entuke syaitani. Anake dijenenge setan. Anak udzubillah min dzalik mboten mangertosi maknanipun. Dados wajib hukumipun taken nggih nyuwun pirsa dumanteng para alim, para ulama babakan perkawis agami ingkang mboten dipun mangertosi. Hadis salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala piyambakipun dawuh. Man sapa wonge mata mati wa huwa yad'ulan dheweke nyuwun donga min dunillahi nidan marang sesembahan sakliyane Allah dakhalan nar dheweke bakal dijelomprongake sak jroning neraka. Rawahul Bukhari menika hadis sahih dipun wedalaken dening Imam Bukhari. Dening Imam Bukhari dados hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge mati kok dheweke nyuwun ndonga marang pangeran sakliyane Allah dakhalan nar dheweke bakal mlebu neraka. Niku pinangka jaminan kita. Jaminan neraka dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Kuwi sing kandha sapa Kanjeng Nabi. Lah kok Kanjeng Nabi ngerti lah Kanjeng Nabi niku nabi lan utusane Allah. Piyambake pun nampi wahyu saking Allah. Lah kan awake dhewe iki ya urung tau ngerti neraka, nggih mboten ngerti. Ananging Allah niku maringi pirsa lantaran Kanjeng Nabi. Allah maringi pirsa lantaran kitab suci Al-Qur'an. Ngoten niku. mila sowan kula mriki namung napa nggih? Maosake ayat, maosaken hadis. Lah kejawi nek kula matur niku mboten maos ayat, mboten maos hadis niku ampun dipun percaya. Aja ngandel omongane menungsa lumrah. Napa melih nalika piyambakipun ngunandika ngrembug perkara agama niku nek mboten nggawa ayat, mboten beto hadis niku mboten sah dipun pitadosi. Mboten beto dalil niku mboten sah dipun pitados. Ya rasah percaya wis dianggepe bakul jamu gedebus kerincing ngoten mawon. Ning sinten kemawon piyambakipun ndugeni panjenengan maos ayat, maos hadis, beto dalil, jumbuh kalian tafsiranipun para ulama ussalaf nggih menika wajib dipun tampi. Nabi le dawuh ngoten niku. Dados hadis kalau pinangka jaminan neraka dumateng sinten kemawon. Nggih, umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sedo kanthi kahanan dheweke niku nyuwun ndedonga marang sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala napa nyuwun donga marang jin, nyuwun donga marang setan, nyuwun donga marang wong mati. Senadyan niku wong mati niku wong sing soleh nalika urip, ning kok disuwuni pendonga ateges dheweke sampun manembah dumateng sakliyane Allah. Iku wajabat lahun nar, piyambake pun dipun jamin nggih neraka dening Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa li muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu. Lan hadis wonten sahih Muslim saking sahabat Jabir. Nggih Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh man sapa wonge lakia marak ngabiyantara Allah marang Allah. Sapa wonge ngabiyantara marang Allah, sowan marang Allah. Nggih, la yusyriku bihi syai'a. Kanthi kahanan mboten nate tumindak syirik, dakhalal jannata. Dheweke bakal mlebu swarga langgeng. Wa man lan sapa wonge lakiyahu, sowan marang Allah, ngabiyantara wonten ngarsanipun Allah, yusyriku bihi syai'a. Kanthi beto dosa syirik. Nggih, kanthi mbeta dosa syirik dakhalan nar, dheweke bakal mlebu neraka. Rawahu Muslimun, menika hadis sahih riwayat Muslim nomoripun 93. Jadi para jamaah sedaya, Al-Qur'an hadis niku isine lengkap nggih. Al-Qur'an hadis niku isine ngajari salat, ngajari poso. Sapa wonge salat entuk ganjaran ngene, sapa wonge poso entuk ganjaran ngene, sapa wonge sedekah diapura dosane. Motivasi sapa wong itu minta amal soleh diwenehi hadiah dening Allah. Ning Al-Qur'an lan hadis niku ampun supe, wonten ugi sing isine ngigiri-giri. Ngincim, sapa wong itu minta syirik bakal diganjar neraka. Sapa wong nyolong bondone liyan nggih kanthi cara zalim bakal diganjar neraka dening Allah Subhanahu. Sapa wong itu minta zina, sapa wong ngombe khamer nggih, ndem-deman niku sing marai mendem niku napa mawon niku bakal diganjar neraka dening Allah. Anten ayat-ayat ancaman niku wonten. Kabeh ketah dipun sinaoni. Ampun senenge ming maca ayat-ayat isine swarga tok. Ayat sing neraka mboten diwaca niku mengke dadi ra duwe rasa wedi tumindak dosa. Nggih mboten. Semanten ugi anten sing kewalik sing diwaca ming ayat neraka tok. Ayat sing swarga mboten nate dipun waos. Niku antene mung wedi tok. Mboten gadahi pengarep-arep, mboten gadahi pengajeng-ajeng marang Allah Subhanahu wa taala. Jur sing leres pripun? Sing leres seimbang. Nggih kadang kala maos ayat babakan swarga, kadang kala maos ayat babakan neraka, seimbang. Kadang kala maos tauhid, kadang kala maos syirik, kadang kala maos sunnah, kadang kala maos ayat-ayat ingkang ngawisi saking tumindak bid'ah lan kesyirikan. Ngoten niku. Nggih. Lah saking hadis ingkang pungkasan niki saged dipun pendhet pinten-pinten piwucal kesainan sepindah isbatul jannati wan nar. Hadis kalau netepake wontenipun swarga lan neraka. Dados nginjang kita sedaya nalika sampun dipun pundhut dening Allah, sampun sedo telas jatah yuswanipun. Niki wau nggih, sonten niki wau. Kula mireng pawartos saking telatah Ngayogyakarta niku wonten kecelakaan lalu lintas beruntun ten jalan Magelang. Okay. Mobil napa niku nabrak pembatas jalan mabur ngoten. Terus numplaki mobil liyane. Niku sing sedo sekawan meninggal dunia. Sementara lho nggih mbok menawi tesih nambah melih. Lah niku wong papat niku wau dalu kira-kira nggih mboten duwe pengimpen napa-napa nek arep sesuk ki arep mati nggih mboten. Dados nalika kita nginjang jatah yuswanipun sampun telas, bakale mati, sekabehe menungso bakal mati, ora eneng menungso urip selawase urip ning mboten enten. Nek ampun mati niku parane mengenten kalih. Parane mengenten kalih. Ajeng mara ten swarga napa mara ten neraka. Lah sing swarga niku kanggo sinten? Kanggone wong sing manembah dumateng Allah. Neraka kanggo sinten? Kanggone wong-wong sing tumindak syirik. Lho ngoten niku. Al-Qur'an hadis sampun maringi cecolo. Nggih piwucal sop. Antun awake dhewe niku milih sing pundi? Kita sedaya dipun paringi wewenang dumateng Allah milih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Iki lho dalan sing takwa, iki dalan sing Allah. Iki dalan tauhid, iki dalan syirik. Pilihan dhewe. Kados kula ngaturaken ngeten iki nggih mung kados napa nggih? Ming ajak-ajak ki mawon. Nek meksa mboten pareng. Agama niku mboten pareng dipeksa. La ikraha fiddin. Gelem ya tampanan, ra gelem ya wis ngeten iki. Sebab awake dhewe nginjang sami-sami disuwuni pertanggal jawaban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados swarga lan neraka niku wonten dipun sebat wonten ayat, dipun sebat wonten hadis. Ya sebatas kita sedaya niki enggal-enggal eling pati, nah eling pati nggih enggal-enggal golek sangu kebecikan arupa amal soleh lan sak piturutipun. Tsanian al-ibratu bil a'mali khawatimuha. Nggih, sing dadi patokane sekabeh ngamal niku nalika pungkasane. Pungkasane ngamal niku pripun? Nggih. Nek napa niku wiwitane sae, tengah-tengahe blendek, akhire sadurunge mati blendek. Nggih. Berarti pungkasane amal niku elek, nggih. Sesuk mriko ne bakal entuk elek. Nggih, mboten. Nggih, mila kita sedaya nalika amal soleh sak kathah-kathahipun senadian kuatai kaya ngopo. Niku mboten pareng gemblung kumalungkung. Sebab napa awake dhewe mboten ngerti sesuk matine piye? Apa mati kanthi kahanan becik husnul khatimah, napa mati kanthi kahanan Allah suul khatimah. Aning nek awake dhewe gene ya padha-padha ora ngerti lho, kowe iki ngomong sirak-sirik wong kowe ya ora ngerti. Nggih mboten ngerti. Ha wong direwangi dakwah niku men kadang ijik sok meleset. Napa melih mboten dikan kandhani nggih. Dados amal kesaenan niku kedah tansah dipun tindakaken. Sebab awake dhewe mboten ngerti. Padha-padha ora ngerti mbok yo amal sing becik wae. Wong sing wiwitane amal becik wae urung karuan pungkasane bakal becik napa melih pun wiwitan pun diniati elek menika langkung mboten sae melih. Nggih. Dados nalika sampun kita dipun paringi hidayah dening Allah arupi tauhid niki, niki kedah asring dipun syukuri lan asring nyuwun ndedonga dumateng Allah supados kita sedaya dipun paringi husnul khatimah sedo kanthi kahanan tauhid marang Allah Subhanahu wa taala. Salisan man mata sapa wonge mati alat tauhid ana sak dhuwure tauhid la yakhludu finnar ora bakal langgeng sak jroning neraka wa ma'aluhul jannah lan papan mulia iku ana ing swarga. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang sedo mapan wonten sak nginggilipun piwulang tauhid. Piwulang tauhid niku napa nggih sing dikita waos wiwit awal ngantos insyaallah benjang khataman iki sedanten isinipun piwulang tauhid kagem kaum muslimin ingkang kapendet saking ayat saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih dados wong sapa wonge mati kanthi mbeta ajaran tauhid piwulang tauhid piyambakipun mboten badhe langgeng mapan wonten neraka malah diulihke wonten salebetipun swarga. Ingkang pungkasan man mata ala syirki wajabat lahun nar. Sapa wonge mati kanthi mbeta dosa syirik piyambakipun badhe pinaringan neraka dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten para jamaah lan semanten ingkang saged kita aturaken lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan badhe kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan saking para pamirsa ingkang sampun lumebet. Apakah kita boleh mengundang teman non-Islam ke walimahan kita, dan bagaimana jika sebaliknya kita yang diundang ke pernikahan mereka? Kula matur awake dhewe pinangka umat Islam niku ngundang wong kafir supaya jagong manten nalika awake dhewe dadi manten niku wangsal napa mboten. Niku kula nuwun sewu dereng mangertosi wangsulanipun. Ewan dene awake dhewe pinangka umat Islam kok diundang moro ten ngantene wong kafir niku awake dhewe pareng teko, pareng ngerawuhi, pareng dugeni napa mboten. Kula matur saene mboten sah. Sebab napa para jamaah? Sebab ngantenan, lairan, paten. Okay. Acara lairan, acara mantenan, acarane wong mati. Niku sedanten acara-acara ingkang wonten gandeng cenengipun, ingkang wonten sambung rapetipun kalian perkara ibadah. Nggih napa mboten? Nek lairan umat Islam, niku wonten AGK. Nek mantenan niku wonten walimah, wonten akdun nikah, akad nikah. Niku ibadah lho nikah niku. Nggih. Semanten ugi nalika sedo niku wonten ibadah, ndongake salat jenazah lan sak piturutipun. Tiang kafir nggih duwe tata cara ibadah nalika nggih kedadosan tigang perkawis niki. Nalika lahir nek umat Islam nggih ditahnik. Nggih lajeng dipun ndongake keberkahan. Lajeng dipun pragat mendo. Nggih, lan sak dipun cukur rambuté dipinaringan asman. Wong kafir kula mitadosi nggih mesti duwe aturan ibadah. Nalika ana bayi lahir, nggih apa dirungi braola apa bathuke di pripun kula mboten paham. Semanten ugi mantenan, mesti rak ngundang pendeta to dheweke nek mantenan niku nek akad nikah. Nggih. Napa ngundang biksu napa ngundang napa kula bedande napa kula mboten ngerti. Nek umat Islam nikah nggih ngundang ustaz, ngundang kiai nggih dijapke ngoten to. Dados mantenan niku perkara ibadah para jamaah. Nalika niku perkara ibadah ya awake dhewe aja melu-melu ibadah. Lakum tinukum waliyadin. Iki agamaku, iki agamamu. Nggih. Napa malih nalika mantenan, nalika acara kematian niku biasane wonten simbol-simbol agama wonten mriku. Nggih, wonten simbol agama napa nggih braholane dibeto sesembahane dheweke niku digawa rono, sesembahane digawa. Niku anae wong kafir. Dados saene mboten sisah kita sedaya moro nderek akad nikahipun tiang-tiang kafir. Wallahu ta'ala alam. Saya punya kakak yang punya istri, ya padha, kula nggih duwe kakang sing duwe bojo. Dan istrinya itu bisa membuat kakak saya berani sama kedua orang tua kami. Intinya sang istri berperangai tidak benar. Tetapi kakak saya selalu marah dan membela istrinya kalau ada yang berani memarahi istrinya. Apakah dengan begitu kakak saya terkena guna-guna dari istri? Nggih mboten mesti. Napa nek ngoten niku terus mesti dipelet karo bojone wedok, nggih mboten mesti. Kadang kala nggih pancen akhlake napa niki masih jenengan niku sing kurang becik. Nggih, kok nganti wani duraka karo wong tuane niku mboten bener niku mengkrana nuruti kekarepane bojo wedok niku mboten bener niku. Ning mboten saged dipesthekke dheweke niku kenging guna-guna jengge santet mboten pareng dipun pesthekke. Sebab wong kenging guna-guna niku wonten titikanipun. Wonten ciri-cirinipun menika kedah dipun takenaken dumateng ustadz ingkang celak wonten mriku babakan titikane wong ingkang kenging pelet. Iya santet tenung jenggia selansak piturutipun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah kalau sunatan pakai hitungan Jawa, memilih harinya termasuk syirik? Katanya ndak boleh pas hari puputan waktu pas lagi bayi mboten leres. Nggih, sunatan niku kapan mawon. senadyan niku pas puputane napa pas geblake simbah napa sedanten dinten niku sae. Nek jenengan anggadai kapitadosan awas nek pas puputane niku marai cilaka niku mboten leres. Niku kelebu tumindak syirik oke. Leres niku tumindak syirik. Ini sunatan niku bebas. Ajeng esok, ajeng bengi, ajeng jam loro bengi sunatan ya kena nek mantrine gelem gitu. Ajeng sasi suro sunatan. Mila kula matur niku termasuk produk bulan suro. Jadi cariyosipun riyen kula talik nalika tasih alit kula nderek kegiatan sunatan masal ingkang dipun wontenaken nalika wulan suro. Walhamdulillah niku wonten lare saangkatan kula nggih satu alma mater. Niku wonten 100 mbok menawi bocah sing dieksekusi ten sasi suro niku. Walhamdulillah sedanten niku lancar. Dadi kabeh mboten enten sing mingkup melih niku kaya sing diceritake wong-wong niku. Yang kula sakniki anake pun papat niku ora nggih pun dadi berarti nggih. Mboten enten istilah Gwendelen mantrine mecicil lan sak piturutipun niku mboten leres nggih. Dados nalika ajeng khitanan nggih putra-putrinipun bebas. Nggih sekabehe dinten sekabehe wekdal menika sae. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya putri dari Wonogiri. Bagaimana cara ruqyah rumah? Jazakumullahu khairan. Pitakenan niki sampun wongsal wangsul dipun aturaken lan kula aturaken malih. Sebab ngelmu niku mboten enten istilah ngabar. Ngelmu niku mboten enten istilah kadaluwarsa. Mboten enten ngelmu kok mambu kaya pada sego gorenge mambu. Mambu wis ra kene dipangan mboten. Nek berita niku saged mambu nggih. Berita niku kadaluwarsa. Berita sasi kepungkur niku diwaca saiki pun mboten penak. Ning ngelmu Al-Qur'an lan Sunnah niku mboten enten istilah ngabar, mambu. Mboten enten. Nabi dawuh, "La taj'alu buyutakum maqabira." Aja padha ndadekake omahmu iku kaya dene kuburan. Nggih. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan. Tenane omah sing diwacaake surat Al-Baqarah setan bakal mlayu. Saking hadis niki para ulama paring cecolo. Carane ngrukyah rumah, ngeruat omah sing bener, sing cocok, sing jumbuh kalih syariat Islam. Niku omah kala wau dalem kala dipun dadosaken papan kangge ngibadah. Manembah dumateng Allah. Kagem salat nek ibu-ibu nggih salate salat gangsal wekdal enten dalem mriku. Sinambi salat sunnah nggih. Terus maos buku-buku agama, terus mirsani siaran pengajian wonten televisi-televisi sunnah, TV-TV sunnah niku kan pun kathah pasang parabola, nyetel pengajian, enten ngomah niku pinangka napa nggih, usaha ngupadi supados omah niku aman saking gangguanipun syaiton. Dipun ginaan kagem salat sunnah, nggih pengajian, maos Al-Qur'an, nggih belajar baca Iqra lan sak piturutipun, lajeng maos zikir pagi dan petang, zikir nalika enjang nalika sonten. Iku dipun waos ten mriku. Nggih, lan ingkang langkung saya melih khataman surat Al-Baqarah. Wonten omah mriku. Ning sederenge niki dipun tindakaken perkara-perkara sing nalisir saking syariat wonten omah niku kedah dipun singkirake langkung rumiyin. Kados dene wontenipun patung ten omah dipun buak. Nggih, terus foto sing dipajang niku dicopot riyin. Simbol-simbol setan, gambar tengkorak, gambar setan, gambar iblis. Iki gambar apa iki? Oh iki iblis lagi madang, lagi mindoni. Dibuak niku. Nggih, simbol-simbol napa aliran-aliran sekte penyembah setan niku dibuang sedanten. Nggih, niku bibar dipun resiki terus napa niku alat-alat musik nggih dibuang. Ah niku nembe dipun ginakaken kagem ngibadah utaminipun khataman surat Al-Baqarah. Wallahu taala alam. Apakah boleh akikah anak laki-laki dengan satu kambing saja? Nggih, dipun keparengaken nek mampune niku, nggih. Sakniki setunggal ngenjang nyelengi melih, mungkin merabat meragat mindo setunggal melih, mboten napa-napa. Nggih, sak mampunipun. Witakne duwene siji mosok ya. Wonten kaidah niku ngendika ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sing ora iso ditindakake kanthi napa nggih? Kabehan ora iso ditandhakake kabeh, mboten berarti terus ditinggal kabeh niku mboten. Ora iso ngombe rong gelas ya ngombe segelas. Mboten saged ibu-ibu pamane nembe haid nggih, mboten saged poso nindakake siam Ramadan 3 dasa dinten nggih sak sagete. Gangsal welas dinten kok terus haid nggih. Gangsal welas dinten siamipun, mengke sing gangsal welas disaur nginjang nek pun suci, ora kok alah poso iki aku gur paling yo haid 15 dina, gur poso 15 dina wis rasah poso sisan wae, mboten ngoten niku nggih. Alah aku akeh kae mung siji iki wis rasah akeh kah sisan wae. Mboten ngoten niku. Nggih. Mas-mas nggih semanten ugi. Nggih. Pame anggadhahe cita-cita, wah kula tahun iki anu iki nyelengi tak nggo umroh. Tahun iki kudu mangkat umroh. Delalah sing nyelengi niku mung entuk 10 yuta, mboten nggo umroh ra cukup. Wis rasah umroh sisan duwite nggo jajan mie ayam wae, mboten ngoten niku. Ora iso tahun sakniki nggih tahun wingkingipun. Wallahu taala alam. Kula titahipun Allah saking Kebumen badhe tanglet napa setan niku saged mujud kados menungso. Pitakenanipun saumpami percaya setan niku saged wujud kados menungso, napa niku syirik? Kados ten panggenen ingkang panggenan ingkang dipun kabaraken angker. Kabaripun wonten setan wujud. Mboten syirik, setan niku pancen saged wujud. Setan niku jin niku saged membo-membo mancala putra mancala putri. Saged wujud menungso, saged wujud kewan lan sak piturutipun. Niku dalile napa enten? Wonten ngenten nggih hadis sahih riwayat Muslim dipun sebat ten nalika Nabi tesih gesang niku Nabi ngendika jin ten kutha Madinah niku wonten le wujud dadi ula. Niku hadisipun sahih. Ada dasar wahyu mboten jarane Mbah Dukun nek sing kandha Mbah Dukun mboten pareng dipun percaya nggih. Jarane dukun ning kono ning rintuk, ning slemet, ning wewe niku mboten sah dipun pitadosi. Nggih. Ning nalika le ngendika niku Allah ingkang ngendika niku Nabi menika wajib dipun pitadosi. Dados setan niku saged wujud. Lan jin niku ngetingalake wujude sing membo-membo niku wau nggih. Wujude sing palsu niku marang menungso niku karena pinten-pinten sebab. Sepindah nalika si menungso niku dipun santet niku biasane jin wujud. Dheweke iso weruh jin. Niku sebab dheweke kesantet. Nggih. Angka kalih jin niku ngetok nalika dheweke tresna marang menungso iki. Nggih, nyeblok tresna. Jatuh cinta niku lho. Jatuh cinta niku basa Jawane rak nyeblok tresna gitu. Jatuh ki nyeblok cinta tresna. Ana jin niku seneng kalih menungso niku biasane ngetok. Nggih. Utawi jin niku ngetok ten ngarepe menungso dheweke niku iseng pengen ganggu. Niku saged. Wong-wong sing jireh-jireh niku sing mboten nate salat, nggih, zikiripun jarang-jarang, mboten nate zikir dumateng Allah niku menjadi santapan empuk bagi jin. Ngetok sithik ngoten wis. Melayu kejerit-jerit. Wonten malih jin niku ngetok nalika diundang. Carane ngundang pripun nganggo sesajen. Lah niku tumindake tiyang-tiyang ingkang nggih penyembah setan. Dados nggih sekedar mitadosi ten wah ning kono kuwi nek jin sing anu wujud niku mboten syirik. Jenengan dados syirik nek jenengan mitadosi ning kono jin eneng jin sing wujud terus liwat mriku jenengan ngaturke sesajen. Beleh napa mriku pasang pangan niki pinangka caos dahar pinangka tunduk bukti kula ajrih kula dumateng panjenengan duh Kanjeng Setan ingkang kawula hormati. Ah niku jenengan tumindak syirik punan. Awas nek liwat kono ora entuk anggo lambiju. Wah, aku nek anggo lambiju aku wedi. Gandeng gebacut nganggo lambiju, awake dhewe kudu mbleh pitik diaturke dienggo setan sing mbau reksa. Syirik niku. Nggih. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi kita sedaya meragat satu kewan diwujudke kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek liwat ten papan gawat sampun dipun paringi piwucal dening Kanjeng Nabi. Ta'awud nyuwun pikayoman dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimate Allah ingkang maha sampurna saking sekabehi balak bebendu. Saking sekabehi gangguane jin lan setan. Cekap. Ora kok malah ta'awute marang setan, nyuwun pangayoman marang setan. Nuwun sewu, Mbah. Nyuwun sewu Kanjeng Setan, kula putune panjenengan lewat mriki ampun diganggu. Nggih, niku jenenge nyuwun pengayoman marang setan. Niku mboten pareng. Nabi ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nek sira nyuwun-nyuwun marang Allah, nek nyuwun pengayoman marang Allah mboten pareng nyuwun pengayoman marang setan. Ning ngewondene sekedar pitados wujude setan niku mboten menapa-menapa wallahu taala alam. Ustaz, tolong jelasne syirik alit contone napa mawon. Nggih kathah niku wau wong sing pamer nggih. Nah, salat supaya dialem dening marotuane, dialem dening ustate, dialem dening kancane niku kelebu syirik napa? Syirik kecilan mengke insyaallah kajian kitab tauhid niku dipun sebataken ugi rincian lan tulodo sanesipun babakan syirik-syirik ingkang alit. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah benar kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI saja itu tidak najis? Bagaimana dengan kotorannya, apalagi yang nempel di baju sarung saat digunakan untuk sholat? Nggih leres. Pipise bayi lanang, bayi lanang nggih, nek bayi wadon mboten. Pipisipun bayi lanang sing tesih apa nggih, nusu marang ibuke lan dereng diparingi tedan, dereng diparingi makman napa-napa kejaba ming banyu susu, kejaba ming asine ibuke, niku mboten najis. Nggih, ning nek diompoli niku cekap ming diciprati toya mawon. Ning nek bayi niku pun didulang, didulang panganan sak liyane ASI niku pun najis. Bayine pun doyan riwul, nggih. Pun doyan sego goreng, pempek, nggih, nasi padang niku pipisi pun najis. Nek piyambake pun nembe mimik ASI tok til kemawon, iku toyane pun nalika kenging nggih, keneng ten rasukane awake dhewe cekap diciprati toya. Nek eke nggih najis. Piyambake pun bucal nemplek ten sarung nggih. Kedah diganti nggih. Sarungipun rasukanipun kedah dipun gantos. Wallahu taala a'lam bissawab. Misal ada seorang muhsinin yang memberikan sekedar makanan kepada kita. Karena kita memiliki kucing, beliau juga sudah menjatah ikan yang diberikan khusus kepada kucing tersebut. Termasuk zalimkah kita jika kita juga memakan bagian ikan tersebut? Nggih no. Amanae, Mas, jenengan tak wenehi sego. Gerai iki wenehna kucingmu ya. Oh nggih. Barang kuwi gerai dipangan awake dhewe. Niku rak ngapusi jenenge. Dadi awake dhewe rasah meri lah karo jatahe kucing gitu. Insya Allah rezekine awake dhewe niku mboten bakal kijolan nggih. Ngono kok rebutan ro kucing. Nek kepengin jatahe ora di pek kucing nggih jenengan mboten sah ngingu kucing wae gitu. Ngono nek diwewehi kan iso malak. Wah, alhamdulillah randi kucing ya tak pangan dhewe no. Ting nek amanahe kon ngekke kucing nggih diwenehke kucing niku. Niku sebab hake kucing ampun dirampas niku. Nek pun kebacut pripun nggih? Pripun nggih nek pun kebacut nggih. Areng njaluk ngapura ya kucing ya ora kene dijaluki ngapura. Cing aku njuk ngapura ya cing masa ngoten. Kula mboten ngerti nek pun kebacut. Intine mertobat dumateng Allah. Wallahu taala alam. Apakah ketika lupa membaca bismillah ketika ingin masuk kamar mandi, membaca doa lupa, baca bismillah ketika makan atau cukup bismillah saja? Nalika ajeng maem niku rak maos bismillah nggih. Ning ajeng maem niku lali mboten maos bismillah, sak tengahi bismillah niku maos bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ngoten ta nggih? Kanthi nyebat bismillah ing awal lan ing akhir. Niku nalika maem. Ning nek nalika ten WC mboten perlu. Jenengan lali mboten maca bismillah nembe eek niku bismillah fi awalihi wa akhirih niku mboten. Mboten perlu. Terus pripun nalika saged jenengan medal langkung rumiyin maca bismillah. Hari ini pun saat tengah bucal, saat tengah eek ni kula ajeng medot nggih pripun gitu. Mosok kon metu mlaku jengken. Jegotal jegadul rono rene kan malah horor gitu. Niku ngendikane Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nek dereng mapan nggih nembe mlebu wah kok lali rung maca bismillah niku dereng bucal niku medal langkung rimiyen maca bismillah terus mlebu ning nek mboten mungkin ngendikane Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niku cekap mawas bismillah maten mapan wonten sak lebetipun manah membaca bismillah di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Wah niki wonten skripsi ta mriki. Duwane ngiram. Ustaz, mana yang lebih afdal dilakukan ketika hujan lebat? Salat di rumah atau mendatangi salat jamaah di masjid dengan payung? Jarak masjid cuma sekitar 100 meter. Niki pitakenan saya sebab niki wau alhamdulillah wonten telatah Klaten Hadiningrat nggih wabil khusus sonten niki sampun Jawa lumayan deres ning boten dangu. Iku wonten pitakenan babakan mangsa udan. Nalika Jawa niku sing langkung saya pripun? Salat wonten masjid jamaah kanthi mbeta payung napa salat wonten dalem kemawon. Kula aturaken babakan niki para ulama ahli sunnati wal jamaah sami benten pamanggih beda penemu silang pendapat. Ingkang kula pitadosi wallahu taala alam bisawab niku ingkang dipun aturaken dening ingkang dipun ngendikake dening Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ingkang langkung utama menika salat wonten dalem. Sebabipun menapa? Sebabipun kathah riwayat, kathah hadis paring keterangan nalika jawah niku Kanjeng Nabi ndawuhi muadzin tukang adzan supados maos. Ala sallu firrihal utawi maos sallu fi buyutikum utawi sallu firihalikum ingkang napa niku ungelipun utawi maknanipun nggih padha salata ning omahmu dhewe-dhewe niku sing dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dados nalika jawah nalika udan niku Nabi dawuh do salata ning omahmu dhewe-dhewe. Ada dasar dawuhipun Kanjeng Nabi niki Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani maringi fatwa ingkang langkung utami nalika jawah niku salat wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lho kena ngapa? Nuruti dawuhe Nabi. Ning ewadine jenengan tindak ten masjid mbeta payung salatipun nggih sah. Ngoten niku. Wonten ayat Allah Taala ngendika yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah iku seneng gawe kowe dadi kepenak lan Allah ora seneng nek kowe dadi rekoso. Wonten setunggal hadis Nabi dawuh innallaha tanani Allah yuhibbu an yu'taru khasuh. Allah iku seneng nalika rukhsahipun keringananipun diskon saking Allah niku dipun tampi dening awake dhewe. Nggih, kados dene Allah niku mboten seneng nek maksiat ditindakke. Jadi niku pinangka bonus hadiah rukhsah saking Allah kagem awake dhewe nalika jawah. Lan Allah seneng nek rukhsah niku dipun tampi dening awake dhewe. Ewan dene semanten kados atur kula wonten ing ngajeng perkawis menika perkawis ingkang dipun napa nggih para ulama niki sami benten pamanggih. Wallahu taala alam bisawab. Nalika salat zuhur lan asar punapa makmum kedah maos surat sak bibaripun maos Al-Fatihah. Terus pripun menawi maos surat dereng rampung imam sampun ruku? Nggih dipun waos, nggih. Surat sak bibaripun Fatihah menika dipun waos sedanten salat, nggih. Saya salat zuhur, saya salat asar. Nek sing maos dereng rampung imam pun ruku, nggih awake dhewe nututi napa? Nututi ruku, nggih sebab ingkang dipun dadosaken rukun menika waosan surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam. paman saya beda agama dan dia dipercaya banyak orang, maaf, seperti dukun. Bagaimana saya harus bersikap? Ampun metadosi pengendikane Pak D. Niki enten sing takon, Pak D kula niku dadi dukun niku, njur kula kudu pripun? Nggih. Sepindah, ampun percaya, ampun metadosi pengendikane Pak D utaminipun nalika piyambakipun niku bethek-bethek. Nggih, ngomong-ngomong perkara gaib sing mboten enten dalile, mboten parang dipun pitadosi. Salajengipun nek saged dipun dakwahi. Diajak pengajian Pak Gede niku. Nggih. Acarane pripun? Nggih, di napa niku puter nggih pengajian ngang sukawruh niku supados piyambakipun mertobat. Enten kok jamaah ten mriki niku biyen mantan dukun. Sakniki alhamdulillah mertobat lho. Mila nek enten dukun sing nonton siaran niki nggih kudu gedhe atine jembar segarane. Nggih nek kira-kira sing ditindakke niku nyuwun pengayoman karo setan nggih enggal-enggal leren ngoten mawon. Mumpung tesih enten jatah umur. Nggih, mumpung tasih wonten jatah yuswa saking Allah Subhanahu wa taala, wekdal ingkang tasih wonten dipun ginakaken kangge mertobat. Leren anggone dukun, leren anggone nyuwun marang setan, leren anggone bethek-bethek perkara-perkara gaib. Nggih. Niku pendamelane tukang sihir kedah dipun tilar. Ingkang angka 3 Pakde dipun dongaake supados Allah Subhanahu wa taala kersa paring hidayah dumateng piyambakipun. Wallahu taala alam. Hukumipun sembelian tiang ingkang KTP-ne Islam nanging boten nate salat. Nggih, saene nek boten nate salat niku ampun dikongkon mbleh sapi, mbleh mendo nggih boten pareng niku. Niku menyalahi aturan agama, menyalahi aturan negara. Nggih, kula ampun maos niku undang-undang nggih ingkang dipun damel Kementerian Peternakan niku. Nggih, tiyang ingkang meragat satu kewan niku kedah tiang-tiang ingkang nindakake syariat Islam. Jagal kok ora tau salat niku pecat mawon. Mboten pareng dadekke jagal, jagal capopo niku jagal ora salat. Jagal niku ngurusi pangane wong Islam kabeh. Jagal mboten nate ten masjid niku mboten pareng dados jagal nggih. Mboten pantes. Nggih. Dipun pecat mawon ganti. Ken tobat riyin. Wallahu taala alam. Derek tanglet sak menika wekdal new normal ananging wekdal salat jamaah benggangipun mboten aturan. Maksudipun renggangi nemen nggih. Pripun nyikapi kedadosan mekaten menika cara agami Islam? Saking hamba Allah wonten pati nggih. Niki pinangka udzur nggih para ulama sampun maringi fatwa. Nggih, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, nggih Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Salah Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Uselan, para ulama-ulama sanesipun. Sampun maringi fatwa dipun keparengaken salat renggang nggih. Tujuanipun apa ngawekani supados mboten wonten apa niki penularan virus nggih. Niki nggih balak bebendu saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Dipun keparengaken salat kanthi renggang nggih lan kita sedanten nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi virus corona nggih enggal-enggal dipun jabel, enggal-enggal dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala saking negari-negari kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana sikap kita melihat orang lain melakukan ibadah tapi malah selfie? Contohnya ibadah haji atau umroh tapi selfie. Apakah boleh kita menilai orang itu telah melakukan syirik kecil? Nggih, dipun keparengaken wae nyatane pripun nggih? Kejawi nek selfie nipun niku nggih normal, mboten keseringan nggih. Ming sekedar tinggi pengeling-eling, tapi kok pengeling-eling kok saben pindah nggon foto, pindah nggon foto, pindah nggon foto niku pun mboten pengeling-eling melih nggih. Napa melih fotone niku disebar melih enten medsos, enten grup keluarga besar, grup kampung nggih, grup alumni sekolah, alumni pondok, alumni kuliah. Iki lho aku ning kene, iki lho aku ning kene, iki lho aku ning kene. Nggih menika kelebet riak nggih. Kelebet riak. Ning nggih awake dhewe niku ngunceki awake dhewe mawon, mboten sah gagas wong. Kadang kula awake dhewe ngunceki wong, wong awake dhewe ya sok melu-melu selfie. Na'udzubillah min dzalik. Ewon dene ngaturaken nasihat menika sae, ning nek memfoni salah kowe iki syirik, kowe iki syirik, kowe iki syirik. Niku nggih kirang prayogi ugi nggih. Dados dalil-dalil ingkang dipun ngendikaken dening Allah, ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, niku ingkang paling berhak nggih nindakake dalil kalau awake dhewe. Nggih, dados langkung prayogi ngonceki awake dhewe mawon mboten sah ngurusi tiyang sanes kejawi anggadai tujuan dakwah nggih, ngaturaken pepeling, nasihat kesaenan ingkang sae kanthi cara sopan santun ngelembah manah andhap asor. Ah menika sae ning nek memfonis tiyang sanes niku kirang prayogi. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Wonogiri, saya ikut anggota arisan haji. Di acara ada pembacaan Al-Quran terus bersambung. Yang saya tanyakan ada lagi tahlilan, apakah boleh itu Ustadz, saya harus bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Bisa kula dereng mangertos inggi pitakenan iki maknane pun pripun niku pembacaan Al-Quran terus bersambung. Ewan dene tahlilan menika tahlilan niku dipun syariatake ning kita sedaya maos tahlil niku piyambak-piyambak. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ewan dene zikir ingkang dipun pimpin satu komando. Yo ping 100 bareng-bareng. Nggih menika sampun nate dipun tindakaken ten jamane nggih Abdullah bin Mas'ud lan Abdullah bin Mas'ud niku gage-gage tumuju masjid ngawisi tumindak kala wau. Wallahu taala alam. Nggih, mbok menawi mekaten para jamaah menggah pitakenan lan wangsulan ingkang saged kita aturaken menika tasih kathah pitakenan janjanipun kathah nggih ingkang panjang-panjang mboten saged dipun waos nggih. Perangan sanesipun pitakitan kula mboten mangertosi wangsulanipun amarga cekakipun kawruh ingkang kawula gadahi mangke saged dipun suwunaken pirsa, dipun suwunaken wangsulan dumateng kiai sanesipun, dumateng ustadz sanesipun ingkang langkung pono ing pamawas lebda ing pitutur. Nggih kita cekapaken pengaosan wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munomuni ingkang kirang meranane ing penggalih. Kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.